بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا. الحمد لله، درس kita atau ta'lim kita pada kitab hadihi da'watuna wa aqidatuna li Syekh Abi Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Waji'i rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada ke pertemuan yang kedua dari pembahasan yang pertama, yaitu tentang banyaknya kelompok-kelompok yang mereka mengaku bahwa dirinya benar, banyaknya golongan-golongan yang mereka mengaku bahwa dirinya di atas al-haq. Kemudian di sini Syekh menyontohkan dari kelompok tersebut. Kata beliau, qala rahimahullah: wa ilaika mithalan hadhihi ath-ta'ifatu ath-thalah al-mariqah al-isma'iliyah min najran wal-farq wal-athfin والإحساء والقطيف والبحرين والمدينة، وهم يسمون النقاولة، وبحراس وعراس، وبنفم بصنعاء، وبالهند، ومشايخهم يسمون المكارمة وليس بمكارمة. Dan ambillah olehmu sebagai suatu contoh, yaitu kelompok yang sesat yang keluar dari agama Islam, yaitu kelompok Ismailiyah yang berada di Najran, di Farah, di Athfin, Al-Ihsa, dan di Qatif, di Bahrain, dan juga ada yang di Madinah. Mereka menamakan diri-diri mereka An-Nakhawilah, dan juga ada di Hiras, Al-Iras, dan ada juga di Nafam, di San'a, dan di India. Dan guru-guru mereka dinamakan dengan al-makarimah, akan tetapi mereka bukanlah orang-orang yang mulia. Kemudian kata beliau, wal-makarimah yantasibuna ila al-madhhab al-batili al-mulhid al-muhadu lillahi wa li-rasuli wa li-islam. Faqad qatala aslafuhum al-hajija bi baitillahi al-haram واقتلعوا الحجر الأسود وبكي عندهم فترة من الزمن ثم ردوا كثرا منه. Dan kelompok al-makarimah ini mereka menisbatkan dirinya ke madhab batini yang menyimpang dan menentang Allah dan Rasulnya, menentang Islam. Dan pendahulu mereka telah membunuh para jamaah haji yang sedang haji di Baitullahil Haram. Mereka mencuri Hajar Aswad. Dan dibiarkan Hajar Aswad di tempat mereka beberapa waktu, kemudian dikembalikan pecahannya. Fal makari malaysa bi muslimin, fal makari malaysa bi muslimin, bal hum adarru 'ala al-islam min al-yahud wan nasara. Al-makarimah, mereka bukanlah orang-orang muslim, bahkan mereka lebih berbahaya terhadap Islam dari Yahud dan Nasara. Di kelompok ini adalah kelompok dari Syiah Rafidhah, dan ma'ruf para ulama berkomentar tentang mereka ini bahwa mereka ini lebih awar, lebih berbahaya daripada Yahud dan Nasara. Dan mereka bukan muslimin, bukan orang Islam. Bagaimana Rafidhah? Mereka juga bukan muslimin. Bagaimana dikatakan mereka muslim sementara kitab mereka beda dengan kitab kita? Al-Quran yang ada pada mereka banyak perubahan. Kemudian mereka mengkafirkan para sahabat. Mereka mengkafirkan istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah setelah itu semua kemudian kita katakan bahwa mereka adalah ikhwanuna, saudara-saudara kita? Tidak mungkin. Maksudnya beliau, mereka bukanlah orang-orang muslim, bahkan lebih berbahaya daripada Yahud dan Nasara. Mengapa? Karena Yahud dan Nasara jelas kita tahu bahwa mereka tidak menisbatkan diri mereka ke Islam. Tapi kalau ini, mereka menisbatkan bahwa diri mereka adalah muslimin. Nah, ini yang berbahaya. Nah, semakin samar dari syubhat itu, maka semakin berbahaya terhadap muslimin. Sebagaimana syubhat-syubhatnya dari kelompok-kelompok sesat pada zaman kita sekarang ini yang samar, yang mereka menamakan dirinya adalah salafi, akan tapi mereka jauh dari sana. Orang-orang awam mengira sama antum dengan mereka. Nah, semakin samar maka semakin bahaya. Bahayanya besar. Sehingga banyaklah mereka yang mengira mereka di atas kebenaran sehingga mereka pun mengikutinya. Ternyata tidak. Nah, demikian pula kita lihat orang-orang munafik. Samar sekali mereka. Karena mereka sholat bersama kaum muslimin. Nah, bergabung dengan kaum muslimin. Tapi ketika mereka berpisah dan bergabung dengan sesama orang-orang munafik, baru mereka menampakkan keaslian mereka. Nah, ini. Dan bahayanya mereka besar. Dan hukuman Allah SWT kepada mereka besar. Fiddarkil asfali minan nar. Di keraknya neraka. Mereka orang-orang munafik. Nah, maka pada zaman dahulu para ulama mengatakan fitnah yang paling terbesar yaitu fitnahnya sururiyah. Fitnah sururiyah. Sekarang sudah lebih dari itu. Mereka yang menisbatkan dirinya kepada salaf, akan tetapi mereka jauh. Apa yang kita kenal sekarang ini dengan MLM. Nah, ada yang seperti itu. Ada lebih lembut lagi. Apalagi mereka adalah murid-muridnya masyayikh yang ma'rufin. Muridnya Syekh Al-Albani. Nah, menisbatkan bahwa kami adalah muridnya Syekh Al-Albani. Sebagian lagi mengaku bahwa dirinya muridnya Syekh Muqbil. Sebagian lagi mereka pernah berguru dengan Syekh Shalih Fauzan. Nah, muhakada. Tapi alhamdulillah, ahlus sunnah wal jamaah, dari keistimewaan mereka, la yu'raful haq birrijal, kebenaran itu tidak dilihat dari laki-laki, tidak dilihat dari orangnya. Lihat orangnya seperti ini berarti, oh benar dia. Tidak. Tapi lagi-lagilah oranglah yang diukur dengan kebenaran. Jika sesuai baru ahlan wa sahlan. Anta ma'ana. Engkau bersamaku, engkau bersama kita. Nah, seperti itu. Ini keistimewaan ahli sunnah jamaah. Maka siapapun yang tidak menyesuaikan hak, ditinggalkan. Walaupun itu orang yang terdekat dengan kita. Nah, kemudian kata beliau, yaitu Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, wa ma'ahala fahum yantashiruna وَنَعْمْ يُنَشِرُونَ دَعْوَتَهُمْ بِالْكُتُبْ وَبِغَيْرِهَا مِنَ الْإِغْرَاءَاتِ الْمَالِيَّةِ حَتَّى إِنَّهُمْ أَصْبَحُوا فِي نَجْرَانِ يُعْطُونَ بَعْضَ الضِّعَافِ النُّفُوسِ مِنَ الْيَمَنِيَّةِ نَعْمْ تَابِعِيَّةِ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَدَّعُونَ إِلَى الْإِلْتِحَاقِ بِالسُّعُودِيَّةِ وفي الواقع لا يدعون إلى الالتحاق بالسعودية ولكن يدعونه بالالتحاق بالمذهب الإسماعيلي القرامطي الباطني. ثم قال الشيخ mereka dari kelompok Syiah ini mereka menyebarkan dakwah mereka dengan kitab-kitab dan selainnya dari bujukan-bujukan harta hingga mereka banyak dijumpai di Najran. Mereka memberi sebagian orang-orang yang lemah jiwanya dari kalangan orang-orang Yaman harta. Kemudian mereka mengajak orang-orang Yaman untuk mereka bergabung dengan Saudiyah. Tapi kenyataannya mereka tidaklah mengajak ke bergabung dengan Saudiyah. Akan tapi mereka mengajak untuk bergabung dengan madhab Ismaili, Al-Qaramiti, Al-Batini. Lihat taqiyahnya. Lihat kedustaan orang-orang Syiah. Al-Ismailiyah. Bahkan kedustaan itu merupakan suatu agama bagi mereka. Bagian dari agama. Maka bagaimana kita akan mempercayai mereka? Nah. Mereka banyak membantu orang-orang lemah. Kemudian menampakkan bahwa dirinya mereka adalah orang-orang muslim. Menampakkan bahwa diri mereka bersama Saudiyah. Kemudian mengajak untuk bergabung dengan Saudiyah. Biladut Tauhid. Ternyata di belakang itu tidak. Setelah mereka sudah banyak pengikutnya, baru dididik bagaimana caranya untuk membenci Saudiyah, untuk membenci biladut tauhid. Mereka meneriak-neriakkan al-maut ala Amerika, al-maut ala Amerika. Tapi apa aslinya, hakikatnya? Mereka bersama Amerika. Mereka bersama dengan orang-orang Yahud. Yang mereka bunuh di Yaman adalah orang-orang muslimin. Ahli sunnah wal jamaah dibunuh oleh orang-orang Syiah. Masajid mereka, lihat, setelah dikuasai oleh mereka, masjid-masjid dibuat tempat istirahat, merokok, makan daun jat, dan yang lainnya. Sampai seperti kandang kambing. Padahal itu masjid. Min masajidillahi azza wa jalla. Yang harus dimuliakan, ternyata, lihat. Kalau mereka mengaku bahwa diri mereka adalah muslim, maka mereka harus memuliakan masjid Allah SWT. Kan tapi tidak. Ini orang-orang Syiah, Al-Ismailiyah dan yang lainnya. Fahum la yuhibbuna Saudiyah wa la yuhibbuna ahadan laysa ala madhhabihim al-batil. Mereka hakikatnya tidak mencintai Saudiyah. Mereka tidak mencintai seorang pun yang bukan dari madhab mereka, yaitu madhab yang batin. Baik, tidak mungkin akan bersatu al-haq dengan yang batin. Tidak mungkin. Dengan itu ketika kita menjumpai mereka seperti kita, maka hati-hati, itu adalah taqiyah. Itu adalah kerusakan dan kebohongan. Nah, aku lu hada an khibratin wa ma'rifah ومعرفة لهم لأني مكثت بنجران قدر سنتين. ذهبت ذات ليلة إلى بعض أهل نجران ووجدت كتابا من كتبهم وقرأت فيه فإذا فيه الضلال، فيه ضلال مبين. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا عائشة. وكل مسلم يقرأ القرآن يعلم أنها في موسى في موسى وقومه. أو katakan ini di atas pengalaman dan pengetahuanku. Karena aku pernah tinggal di Najran selama 2 tahun. Pada suatu malam aku pergi ke sebagian ahli Najran dan aku dapatkan suatu kitab dari kitab-kitab mereka. Kemudian aku baca. Ternyata di dalamnya ada kesesatan yang nyata. Dalam firman Allah Ta'ala, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Qalu, apa? Mereka menafsirkan sapi betina ini. Mereka katakan, qalu Aisyah. Sapi betina yang maksud adalah Aisyah, istri Rasul SAW. Maksudnya Allah SWT merintahkan kalian untuk menyembelih Aisyah. Na'udzubillah. Ini balal mubin, kesesatan yang nyata. Disebarkan kitab-kitab mereka ke orang-orang yang lemah, orang-orang awam, sehingga sebagian mereka pun mengikutinya, tertipu dengannya. Maka hati-hatilah dari tipu daya mereka ini. Baik itu Syiah atau yang lainnya, dari kelompok-kelompok sesat, harus hati-hati. Bagaimana caranya kita berhati-hati? Dengan belajar. Dengan belajar. Karena siapa yang dia belajar, maka Allah SWT akan teguhkan. Allah akan kokohkan dari akidah dia. Nah, kemudian kata beliau, setiap muslim dia membaca Al-Quran dan mengetahui bahwa maksud dari firman Allah Ta'ala ini adalah pada Musa dan kaumnya. Inna Allah ya'murukum an tadbahu baqarah. Baik, akan tapi mereka takwil. Mereka mengatakan bahwa ini adalah Aisyah. Na'udzubillah. Wal jibt wa taghut Abu Bakar wa Umar. Yang dimaksud dengan al-jibt wa taghut. Nah, di dalam Al-Qur'an bahwa mereka adalah Abu Bakar dan Umar. Ini mereka lihat. Nah, kemudian dikatakan wa mawaqifuhuma al-mubarakah fil Islam fi asri nubuwah wa ba'dahu ma'rufah lada kulli muslim wa annahuma min ahli al-jannah kama ja'at bidzalika al-ahadith. Al-jibt wa taghut. Al-jibt yang dalam Al-Quran maksudnya adalah sesembahan selain Allah. Demikian juga taghut. Tapi yang mereka tafsirkan adalah Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar, sesembahan selain Allah SWT. Padahal bagaimana keutamaan Abu Bakar, keutamaan Umar, dan Allah SWT memberi barokah kepada keduanya pada zaman nubuwah dan setelahnya. Maka keutamaan mereka ma'rufah. Keutamaan mereka terkenal. Ma'ruf. Setiap orang muslim mengetahuinya. Karena mereka membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Di antara keutamaan mereka berdua adalah min ahlil jannah. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dari al-mubasharun. Asyrah al-mubasharuna bil jannah. 10 orang yang diberi kabar gembira dengan masuknya mereka ke surga padahal mereka masih hidup. Di antaranya ini Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, dan yang sisanya dari 10 itu bahwa mereka adalah fil jannah. Lihat orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mereka mengatakan binnah. Keduanya kafir. Baik. Bertentangan sekali dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hum yaz'umun li atba'ihim annahum yuhibbun ahla al-bait. وما أكثر البلاء الذي دخل على الإسلام بسبب دعوة محبة أهل بيت النبوة رحمهم الله. Mereka mengaku-ngaku bahwa mereka adalah pengikutnya orang-orang yang mencintai ahli bait, keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa banyaknya musibah yang masuk kepada Islam dengan sebab mereka yang mengaku cinta kepada ahli bait nubuwwah rahimahumullah. Orang-orang sufi mengaku cinta kepada ahli bait. Nah, dan demikian juga orang-orang Syiah mengaku-ngaku mencintai ahli bait. Dan banyak lagi dari mereka yang mengaku-ngaku cinta kepada ahli bait. Sepatutnya jika mereka cinta kepada ahli bait, maka mereka yang lebih mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata tidak. Bahkan paling jauhnya orang terhadap akidahnya ahli bait. Nah, paling jauh dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini yang disebut oleh Syekh. Mereka kebanyakan dari kelompok-kelompok itu mereka mengaku di atas kebenaran, akan tetapi hakikatnya mereka jauh. Jadi hanya sekedar pengakuan dan anggapan. Ma'ruf dari kalangan sufiyah. Dari kalangan sufiyah yang mereka menamakan dirinya dari guru-gurunya apa yang disebut dengan Habib fulan. Nah, mereka mengajarkan ajaran-ajaran bid'ah. Tapi kemudian mereka mengatakan dalam rangka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dari jejaknya, dalam rangka menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, nah, untuk mengenang dari sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengadakan acara-acara yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nah, ini ketika mereka ditegur, mereka mengatakan kita cinta kepada ahli bait. Nah, sebagaimana orang-orang Syiah. Tapi hakikatnya mereka jauh. Min ajli hadhihi turahat wal abatil wad di'ayat al kadibah. Wa min ajli jahlin kathir min al muslimin bi dinihim. Hatta laqad asbaha katsiran minhum mutahayyiran kama akhbaruna bidzalik. Wa min ajli di'ayat al-mal'una min asy-syu'iyyah al-ba'athiyyah ar-rafidhah as-sufiyyah allati tunaffiru al-muslimina 'an ad-du'at ila Allah. Ra'aytu an ajma'a nubdatan 'an da'wati ahli sunnah bil Yaman fa aqulu wa billahi tawfiq. Maka karena kedustaan-kedustaan dan kebatilan-kebatilan, propaganda-propaganda yang dusta, dan dikarenakan kebodohan yang ada dari kebanyakan orang-orang muslimin akan agama mereka, sehingga jadilah kebanyakan mereka bingung sebagaimana yang telah dikabarkan kepada kami. Dan dikarenakan propaganda-propaganda yang terlaknat dari kalangan komunis, ba'thi, rafidah, sufi, yang mereka membuat lari orang-orang muslimin dari para da'i yang mengajak kepada Allah SWT. Maka dari ini semuanya lah kami melihat atau memandang waktunya kami untuk mengumpulkan sekelumit dari dakwah ahli sunnah di Yaman. Dan diterangkan oleh Syekh dari poin-poinnya, bagaimana dakwah kami di Yaman, bagaimana akidah kami. Setelah Beliau melihat keadaan yang seperti ini dari kelompok-kelompok Syiah yang ada di sana, dari kelompok-kelompok ikhwan muslimin yang ada di sana, dan demikian juga sururiyin dan yang lainnya banyak sekali. Mereka semuanya mendakwahkan bahwa dirinya mereka lah yang benar, bahwa dirinya mereka lah yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai ahlul bait. Nah, ternyata tidak sebagaimana yang mereka anggap. Syekh Muqbil melihat keadaan yang seperti ini dan tidak diam. Dalam rangka mengamalkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya dia ingkari dengan tangannya. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya, kalau tidak mampu dengan hatinya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi. Maka diingkarilah oleh syekh. Di ceramah-ceramahnya, di khutbah-khutbahnya, dan demikian juga di tulisan-tulisannya, terangkan tentang kebatilan mereka, baik dari kalangan Syiah, ikhwan muslimun, jamaatul jihad, ansuriyin, dan yang lainnya, dari kalangan hizbiyyin, sampai-sampai syekh dari kesesatan-kesesatan di Abdul Majid Al-Jindani, tokoh ikhwan muslimin yang ada di Yaman, ketika mereka mengeluarkan syubhat-syubhatnya, maka syekh meminta ta'awun kepada para talibatul ilm, para penuntut ilmu perempuan, untuk bisa membantah mereka. Maka alhamdulillah mereka pun membantah. Nah, ikhwan muslimin dibantah oleh ummahat. Subhanallah. Tapi mereka adalah talibatul ilmi. Mereka adalah orang-orang yang belajar. Kemudian dibantah, dan alhamdulillah, sebelum keluar dari bantahan itu, dicek dulu oleh syekh. Kemudian diberi mukaddimah oleh syekh. Dan patut untuk dikeluarkan. Artinya disebarkan. Maka disebarkanlah. Nah, halah. Dan demikianlah keadaan di awal. Semasa ada Syekh Muqbil rahimahullah, beliau mengatakan, aku tidak akan tinggalkan satu kesesatan pun di Yaman, melainkan aku akan bantah. Khususnya seperti Abdul Majid Zindani. Dia adalah tokoh ikhwan muslimin di sana. Beliau katakan, ya Abdul Majid Zindani, jika engkau masih berada di sini di Yaman, maka aku akan tidak biarkan engkau di sini. Aku tidak akan biarkan engkau di sini dalam keadaan engkau menyebarkan syubhatmu. Terus akan dibantah oleh syekh. Tapi ketika engkau pergi ke Sudan, keluar Yaman, yaitu bersama dengan orang-orang awam yang ada di sana, mungkin engkau akan jadi syekhul Islam. Nah, engkau akan jadi syekhul Islam di sana. Kenapa? Di tengah orang-orang awam. Tapi, nah, selama engkau masih ada di sini dan aku ada, maka terus akan dibantah. Dan demikian, dari akidah ahlus sunnah jamaah, mereka tidak akan membiarkan kesesatan yang tumbuh, menyebar, melainkan dibantah. Sebab, siapa lagi kalau bukan mereka ahlul ilm yang membantah syubhat-syubhat mereka? Kalau ulama diam, kemudian thullabul ilm diam, kemudian siapa lagi yang akan menerangkan tentang kesesatan mereka? Maka bagaimana kaum muslimin bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil? Maka butuhnya ar-rudud, yaitu bantahan-bantahan. Bantahan terhadap Syiah, bantahan terhadap Sufi, bantahan terhadap jamaatul tabligh, bantahan terhadap ikhwan muslimin, bantahan. Dan alhamdulillah, dari ilmu tentang itu, pertama kali yang mengajarkan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Lihat di dalam Al-Qur'an, Allah SWT menerangkan tentang keadaan Fir'aun. Allah menerangkan tentang keadaan Abu Lahab. Nah, dan demikian juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga sama seperti itu. Jadi ini ada dalam din. Nah, ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil. Baik. Bahkan itu termasuk dari nasihat. An-nasihat. Al-amr bil ma'ruf an-nasihat. Mengingatkan manusia dari kesesatannya, kelompok-kelompok yang sesat, nasihat. Nasihat. Dan demikianlah agama terbangun. Ad-dinun nasihat. Bahwa agama ini terbangun di atas nasihat. Kalau tidak ada nasihat, maka bagaimana seorang muslim bisa mengetahui dari dinnya yang sebenarnya? Nah, jadi dikarenakan ini semua, kata Syekh, banyaknya kelompok-kelompok sesat, dan diantaranya yang dicontohkan tadi oleh Syekh, orang-orang Syiah yang ada di sana. Nah, maka terpanggil Syekh untuk menerangkan. Dan supaya mereka pun mengetahui bahwa kami beda dengan mereka. Inilah dakwah kami. Inilah akidah kami. Nah, disebutkan di sini oleh Syekh. Ra'aytu anna jama'an nubdatan an da'wati ahli sunnah bil Yaman fa'akulu wa billahi tawfiq. Adihi da'watuna wa akidatuna. Inilah dakwah kami dan akidah kami. Banyak dari kalangan para ulama yang mereka mengarang kitab-kitab yang dari kitab-kitab itu menunjukkan tentang akidahnya, manhajnya. Terangkan. Lihat Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari. Dengan kita membaca dari kitab itu, tahu kita, oh akidahnya Ahlussunnah Jamaah. Lihat Aqidatu Salaf Ashabul Hadith lil Imam As-Sabuni. Masya Allah. Ahlussunnah wal Jamaah. Nah. Kemudian kita lihat lagi dari kitab-kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, Usulul Thalathah, Kitab At-Tauhid, Kashf Asy-Syubuhat dan yang lainnya. Ahlussunnah wal Jamaah. Nah. Nah, dengan yang seperti itu kita mengetahui. Nah, dengan seperti itu kita tidak ragu lagi untuk membaca karya-karyanya. Kita hafal, kita pelajari, kita ajarkan. Dan demikian kita dianjurkan dan disarankan. Ketika kita belajar, maka kita harus jelas dulu apa kitabnya, siapa pengarangnya, kemudian pada siapa engkau belajar. Karena kitab, Masya Allah, dari pengarangnya tidak diragukan lagi. Tapi ternyata yang mengajarkannya, oh berarti bisa dibawa ke sana kemari kalau begitu. Maka tidak bisa. Harus pengajarnya juga Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan demikian juga kitabnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Inna hadal ilma dinun, panduru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu ini adalah din. Maka lihatlah pada siapa engkau mengambil agamamu ini, yaitu ilmu. Pada siapa? Harus jelas. Demikian kata Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala. Nah, akidah Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala ma'ruf. Sebagian mereka mengatakan khawarij. Syekh Mukbil khawarij. Nah, buktinya apa? Di sana bebas senjata, diajarkan senjata. Nah, ini dan itu. Kemudian datanglah dari utusan-utusan pemerintah untuk meneliti, menyaksikan langsung apa benar Syekh itu dari Khawarij. Ada tidak? Datang. Baik itu dari peran pemerintah Yaman atau langsung dari Amerika. Datang, ternyata bukan. Nah, setelah mereka melihat keadaan seperti itu, ternyata tidak sebagaimana berita-berita yang di luar. Nah, kemudian sebagian mereka mengutus jawasis, jasus, mata-mata, dari mana-mana datang. Kemudian mereka ikut duduk dan belajar di sana. Ya subhanallah. Bukannya mereka menjasusi atau memata-matai, malah lama-lama ikut belajar Sahih Bukhari, belajar Sahih Muslim, belajar tafsir Ibnu Katsir. Nah, ketika dia duduk, sampaikan. Sebagaimana thullabul ilm yang lain yang mendengarkan. Nah, subhanallah, akhirnya mereka mendapat hidayah. Teruslah belajar. Yang tadinya untuk mata-matai, ternyata terus belajar. Nah, kemudian saya mengatakan, la yasbiru fi hadzal makan illa ar-rijal. Tidak akan bisa sabar di tempat ini kecuali rijal. Laki-laki yang benar-benar, baik, yaitu yang mereka bersabar. Bagaimana tidak? Ketika makan, dari makan seperti makan pagi, sarapan, atau makan malam, roti dengan sayurnya, kebanyakan dari sayurnya itu adalah air, tidak ada isinya. Nah, itulah roti dicelup, kemudian dimakan. Roti dicelupkan lagi, kemudian dimakan. Nah, kadang ada dari kacang-kacangan atau kentang, tapi sedikit sekali. Panjangannya adalah air. Kemudian tidaklah mereka makan nasi, melainkan nasinya adalah nasi yang kering. Artinya tidak ada apa-apa. Nasi campur dengan jus tomat. Nah, kemudian dituangkan ke tengah nasi tersebut yang dinampan untuk 10 orang. Sudah. Tidak ada apa-apa lagi. Nah, bagaimana jasus akan betah? Bagaimana orang yang mata-mata akan betah di sana? Nah, maka demikian kata Syekh, la yasbiru fi hadzal makan illa ar-rijal. Alhamdulillah, akhirnya mereka dari kalangan Jawasis, mereka pun mendapatkan hidayah dan belajar. Kenapa? Karena apa yang mereka dapatkan khabar dari luar ternyata beda. Inilah yang benar. Nah, dan demikian juga dari kedutaan besar Amerika yang ada di sana datang. Nah, perempuan ingin ketemu dengan Syekh Mukbil rahimahullah, tapi Syekh tidak mau menemuinya. Jika ingin bertemu, silakan bertemu dengan para ummahat yang ada di dalam. Tidak mau, tetap ingin ketemu dengan Syekh Mukbil, ingin berbicara dengannya. Tidak boleh, karena dia pun tetap seperti itu, diusir oleh Syekh. Allah mengusir kedutaan Amerika, Syekh Mukbil. La yakhafu lawmat la'im. Syekh Mukbil tidak takut dengan siapapun. Baik. Jika dia di atas kebenaran, maka dia katakan, dan dia tidak takut dengan ucapan yang orang yang mengucap, orang yang mencela dan yang lainnya. Nah, keluarlah akhirnya koran di Yaman. Syekh Mukbil Al-Wadi mengusir safarah kedutaan besar Amerika. Nah, wakadah. Alhamdulillah berjalan terus. Rudut terus jalan. Nah, bantahan-bantahan Syekh Mukbil terhadap orang-orang Syiah terus. Padahal beliau berada di tengah-tengah Syiah, di kampung mereka. Nah, tapi tetap Syekh dakwakan kebenaran itu. Nah, dakwakan al-haq kepada mereka sehingga mereka mulai banyak yang belajar. Alhamdulillah, bi'idnillah, azza wa jalla, mereka belajar. Bahkan termasuk dari pendukung Syekh, penjaga Syekh yang di sana adalah orang-orang dari kampung situ sendiri yang mereka masuk sana. Nah, mendapatkan hidayah. Jadi, fadl min Allah azza wa jalla, utamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala sering mengatakan, hada laysa bihawlina wala quwwatina wala fasahatina wala bishaja'atina wala bikathrati amwalina wa innama hada min fadlillahi wahdah. Kata beliau, sungguhnya ini semuanya dari ma'had beliau, masya Allah. Kemudian murid-murid yang datang dari mana-mana, ribuan, mereka belajar semangat. Kemudian dakwah syekh menyebar di mana-mana, sampai di pelosok-pelosok Yaman. Ini semuanya, kata syekh, bukan karena pandainya bicara kami, bukan karena keberanian kami, nah, bukan karena banyaknya harta kami, nah, tapi ini semuanya keutamaan dari Allah SWT. Keutamaan dari Allah SWT semata. Demikian kata syekh. Dengan keikhlasannya Allah tunjukkan. Sehingga banyaklah terus para penuntut ilmu sana. Padahal di luar, berita-berita di luar. Khawarij, Syekh Mukbil, Khawarij. Bebas senjata sana, diajarkan senjata ini dan itu. Tetap. Nah, sebagian lagi mereka mengajarkan di sana tidak diajarkan melainkan rudud. Bantah ini, bantah itu. Tahdir sana, tahdir sini. Ada. Tapi ya subhanallah. Bukan malah berkurang. Ataupun sedikit. Semakin banyak. Kenapa? Karena mereka berilmu. Belajar. Niat untuk duduk dan belajar. Dan di dalam ahlu sunnah jamaah tidak ada yang ditutup-tutupi. Dohirnya ya batinnya. Batinnya dohirnya. Demikian. Nah. Apa yang disampaikan oleh syekh untuk orang-orang yang lama yang sudah tahunan di sana dengan orang-orang yang baru masuk, tetap sampaikan kepada mereka ini ilmu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan tafsir Ibnu Katsir dibacakan untuk mereka. Jadi bukan sebagaimana sufi ya. Ini pelajaran khusus untuk orang-orang yang sudah tingkatannya makrifat. Kalau ini adalah hakikat. Nah, dan demikian. Sehingga mereka bagi-bagi. Dan kemudian. Ada beberapa ilmu yang sengaja tidak diajarkan kepada mereka. Pada murid-muridnya. Ini orang-orang sufi. Apa tujuannya? Agar kiainya tidak terkalahkan. Karena kalau murid-muridnya lebih pinter dari kiainya, kurang ajar. Nah, balil adab. Nah, dengan itulah ada beberapa ilmu yang tidak disampaikan. Nah, ujung-ujungnya mereka mengatakan ketika ditegur umpamanya atau ditanya, yang itu tidak sebagaimana yang dikatakan oleh kiai. Maka mereka mengatakan, kamu baru kemarin. Nah, kamu ayah kemarin, belum tahu. Sesungguhnya aku di atas hakikat yang mana engkau tidak ketahui. Akhirnya mereka pun membuat sesuatu-sesuatu yang di luar adat, di luar pengetahuan layaknya manusia. Ketika murid-muridnya berwudu, kemudian dari air wudunya kiai atau habibnya tahu, air bekas wudumu hitam sekali. Tahu dari mana? Air jelas bening. Nah, bukan dari dia terkena kotoran dari mukanya, tanah membawanya, tidak. Tapi aku dapat melihatnya, katanya. Nah, fa inni ala hakikah la ta'lamunha. Sesungguhnya aku di atas hakikat yang kau tidak mengetahuinya. Ini disebabkan dosa-dosa kalian. Ya, subhanallah. Ini. Tapi inilah mereka seperti itu. Kalau sudah dikatakan seperti itu, wah ya, angkat tangan dah, enggak punya ilmunya. Nah, kalah dah sama habib ini, habib itu. Tapi orang yang ngerti, tidak bisa dibohongi. Nah. Baik. Halo. Jadi kata syekh, dengan keadaan yang seperti ini, maka syekh terpanggil untuk menerangkan apa akidah kami. Nah, apa yang kami ajarkan di sini? Diterangkan kepada syekh. Sehingga benar-benarlah mereka yang menuntut ilmu itu alal burhan wad dalil wal bayyinah, benar-benar di atas bukti. Ternyata tidak, syekh Mukbil bukan khawarij. Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini buktinya, karangan-karangan beliau. Baik, dari akidah jelas, dari tafsir juga ada. Nah, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Bantahan-bantahan dia terhadap orang-orang Syiah, terhadap orang-orang Ikhwan Muslimin, Sururiin dan yang lainnya. Masya Allah, jelaslah. Berarti mereka yang datang ke sana adalah orang-orang yang jelas. Nah, kenapa? Karena mereka telah tahu sebelumnya siapa Syekh. Dari mana? Dari tadi, karya-karyanya. Mendengarkan dari kaset-kasetnya dan yang lainnya. Adapun mereka yang baru cuma ingin sekedar belajar bahasa Arab saja dengan tujuan demikian. Nah, dan dia tidak tahu apa akidah Syekh. Subhanallah, Allah rubah. Nah, Allah beri hidayah dia. Yang tadinya hanya sekedar ingin belajar bahasa Arabnya saja. Nah, karena tinggal di perkampungan. Dengan dia bersama mereka. Dengan orang-orang Yaman. Tiap hari berbahasa Arab. Maka insya Allah bisa cepat dengannya bahasa Arab. Akhirnya mereka pun punya niat seperti itu tanpa mengambil akidahnya. Mereka yang sudah mengerti bahwa akidah Syekh Muqbil Ahli Sunnah, sementara dia bukan. Dapat hidayah juga. Mereka mendapat hidayah. Nah, mendapat hidayah. Kenapa? Karena yang diajarkan oleh Syekh bukan hanya sekedar hadis, tafsir, dan yang lainnya. Akan tapi di tengah-tengah pengajaran Syekh, dimasukkan di sana rudud, bantahan-bantahan, nah, bahas tentang orang-orang sesat, dicontohkan Abdul Majid Zindani. Baik, kelompok-kelompok sesat dicontohkan lagi Syiah, nah, dicontohkan lagi ini itu, sebutkan. Nah, dengan itulah akhirnya mereka mendapatkan hidayah dan tahu. Demikian keadaan Syekh. Baik, ada pun sebagian mereka dari sebagian talibul ilm yang sampai kepada kami dari berita mereka yang mereka belajar di Jami'ah Islamiyah di Saudiyah di Madinah An-Nabawiyah, sebagian mereka datang dari sininya dalam keadaan sufi. Pergi ke sana belajar. Sebagian mereka ikhwan muslimin, mereka belajar ke sana. Sebagian mereka ahli sunnah jamaah, mereka belajar ke sana. Nah, ada sebagian mereka yang mendapat hidayah biiznillah azza wa jalla, alhamdulillah. Ada sebagian lagi yang tidak mendapatkan hidayah. Karena sebelumnya dia didoktrin. Nah, dari sininya didoktrin. Hati-hati. Negeri adalah negeri Wahabi. Nah, hati-hati. Ambil bahasa Arabnya saja. Akidahnya jangan. Kenapa? Karena dia dari ngontor. Dari ngontor. Tahu sendiri bagaimana. Nah, sufi. Kemudian pergilah dia ke sana dan mengikuti dari nasihat gurunya, kiainya. Ambil bahasa Arabnya saja. Syekhnya bahas masalah manhaj. Jarah wa ta'adil, panas, sudah, tak apa-apa, yang penting bahasa Arabnya, terus, sampai bertahan 4 tahun dan selesai. Nah, setelah selesai, dia mendapatkan tiket pulang, dia pun senang, gembira, loncat di tengah-tengah temannya, alhamdulillah, ana masih NU. Alhamdulillah, senangnya dalam kesesatannya, sampai seperti itu. Ada. Nah, dengan itulah tetap rudut kalau tidak disampaikan. Padahal itu sudah disampaikan, tapi masih mereka yang sudah asobia, fanatik betul. Baik? Seperti itu. Apalagi jika tidak disampaikan. Naam amal ma'ruf nahi munkar, jarah wa ta'dzir, nasihat. Maka apa yang akan terjadi? Kata beliau, hadhihi da'watuna wa aqidatuna. Yang pertama, nu'minu billah bi asma' wa bi asma'ihi wa sifatihi kama waradat fi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrif ولا تأويل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. Ini yang pertama dari dakwah syekh dan akidah syekh. Nu'minu billah. Kami beriman kepada Allah dan beriman dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Sebagaimana yang datang di dalam kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanpa merubah-rubah, tanpa mentakwilnya, tanpa menyamakan dan menyerupakan, yaitu dengan sifat-sifat makhluknya, dan juga tanpa mengkosongkan sifat-sifat Allah SWT. Ini akidah beliau yang pertama. Dia katakan, kami beriman kepada Allah SWT. Beriman kepada Allah SWT. Jelas, jika dikatakan beriman kepada Allah, berarti beriman akan adanya Allah. Bahwa Allah SWT itu ada. Nah, ada. Kemudian dia juga mengimani uluhiyah Allah SWT. Kepada siapa kita beribadah? Kepada siapa kita ini sujud, sholat, zakat, dan yang lainnya dari macam-macam ibadah kita peruntukkan untuk siapa? Untuk Allah. Dan juga ketika kita beriman kepada Allah, yaitu kita mengimani rububiyah Allah, bahwa yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, mendatangkan rezeki, itu semuanya yang mampu hanyalah Allah. Nah, hanyalah Allah. Tidak ada yang lainnya. Sifat-sifat ketuhanan diberikan kepadanya. Tidak ada yang mampu kecuali Allah SWT. Kenapa? Karena dia sudah mengatakan bahwa Rabbnya adalah Allah. Dan kemudian juga dari dia beriman kepada Allah, berarti dia mengimani asma dan sifat Allah SWT mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah SWT mempunyai nama-nama yang baik, nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan menyebut namanya. Ya Ghaffar, ighfirli. Ya Ar-Razzaq, urzukni. Nah, seperti itu. Dan demikian juga mempunyai sifat-sifat, nama-nama, naf yang tinggi. Walahul mathalul a'la. Dan Allah SWT mempunyai sifat-sifat yang tinggi. Ini ketika seorang mengatakan ana mukmin, maka ketahuilah dia tidak boleh berbuat syirik. Masya Allah, berarti bukan sembarangan kalimat mukmin di sini. Nah, bukan sembarangan. Jadi dia harus mengimani rububiyah Allah, kemudian uluhiyah, kemudian asma wa sifat. Nah, dan jelas juga meyakini bahwa Allah SWT itu ada. Baik. Kemudian kata beliau, dan kita pun mengimani nama-nama dan sifatnya sebagaimana yang datang dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Lihat apa yang dijadikan sebagai sandaran oleh Syekh, Al-Kitab dan Sunnah. Al-Kitab dan Sunnah dikenal Syekh sedikit-sedikit tahlil Al-Kitab, As-Sunnah, Al-Kitab, As-Sunnah. Setiap dia berbicara dari suatu masalah, dari masail akidah, apa yang lainnya? Dalilnya, subhanallah. Nah, menunjukkan mahabbah Syekh, cintanya Syekh terhadap Al-Quran, cintanya beliau terhadap sunnah Rasulullah SAW, sehingga dia kedepankan daripada yang lainnya, dari ucapan-ucapan manusia, syair-syair dan yang lainnya. Dulu kan kitabullah, sunnah Rasulullah SAW, baru setelah itu jika ada penguat, dia kuatkan dengan aqwal salaf atau dengan syair atau yang lainnya. Sampai-sampai ada yang mengatakan syekh ini mempunyai aliran yang kaku, yaitu kitabullah sunnah tanpa ditafsirkan, tanpa tafsiran salaf katanya. Dikit-dikit kitabullah sunnah seperti ini, bagaimana datangnya? Sehingga syekh ini adalah kelompok zahiriyah kaku. Padahal tidak seperti itu. Tetap Syekh sering menyebutkan, telah berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seperti ini, Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Kama warada fi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrif. ولا تأويل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. Ketika mengimani dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, maka hindari ini semuanya. Tahrif, berubah-ubah, takwil, atau menyamakan Allah SWT dari sifat-sifatnya dengan sifat makhluk. Allah SWT menyayangi hambanya, manusia juga menyayangi dengan sesamanya. Berarti sama sifat-sifat Allah SWT dari atau dengan sifat-sifat makhluknya. Ini tidak boleh. Tidak boleh, jelas kasih sayang Allah SWT lebih daripada kasih sayang makhluknya. Nah, dan ketika ada seorang ibu yang berada di tawanan melihat ada seorang anak yang dia menangis dan kehilangan ibunya, maka dia pun ambil kemudian dia susui, menunjukkan tentang kasih sayangnya perempuan ini pada anak tersebut. Dan Allah SWT lebih kasih sayangnya daripada perempuan ini. Berarti apa? Kasih sayang Allah SWT tidak ada yang menandinginya. Allah SWT maha mendengar, manusia mendengar. Berarti sama pendengaran Allah SWT dengan makhluknya. Tidak berapa meter sih kita mendengar. Nah, semakin jauh kita tidak dengar, semakin jauh lagi sudah sama sekali kita tidak mendengarnya. Tapi Allah SWT mendengar bagaimanapun keadaan kita, walaupun dengan suara yang lirih, kita pun mendengar, Allah pun mendengar kita. Halo. Demikian juga dari sifat Allah SWT melihat, walaupun kita di dalam rumah, di tempat yang gelap, sendiri, Allah SWT alim, maha melihat. Dengan itulah tidak bisa disamakan melihatnya manusia dengan melihatnya Allah SWT. Melihatnya manusia terbatas, terbatas. Nah, halo. Maka janganlah ditakwil dengan takwilan yang batin, seperti Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah SWT berada di atas arsy-Nya. Oh, itu bukan berada di atas arsy-Nya, tapi menguasai arsy-Nya. Istaula. Istawa dia takwil dengan istaula, artinya menguasai. Ini adalah batin. Jadi ada seorang salaf pun yang menerangkan seperti itu atau menafsirkan seperti itu. Alhamdulillah, Al-Quran dengan bahasa Arab, hadis dengan bahasa Arab, dan alhamdulillah kamus-kamus banyak kita jumpai. Ketika kita buka, artinya ini. Nah, tidak ada yang mengartikan menguasai. Tapi Allah SWT berada di atas. Nah, arsy-Nya di atas. Ala. Irtafa'a, so'aja, itu maknanya berada di atas arsy-Nya. Tapi mereka mentakwilnya dengan mengatakan istaula, menguasai, yang tujuannya itu untuk menafikan atau meniadakan sifat-sifat Allah SWT. Alhamdulillah. Nah, sebagian lagi mereka beranggapan kalau sama sifat Allah dengan sifat manusia, maka tidak boleh ini. Tidak benar. Dengan itu Allah kosongkan dari sifat-sifatnya. Allah SWT punya pendengaran, tapi Allah SWT tidak mendengar. Seperti itu. Allah SWT alim bila ilmi. Allah SWT maha melihat. Baik. Tapi itu hanya sekedar nama. Tapi sifatnya tidak ada. Ini mereka, dia kosongkan. Dari kalangan al-mu'attilah, kelompok yang mereka menafikan sifat-sifat Allah SWT. Nah, mereka dalam keadaan seperti ini, mereka tahu, mereka mempunyai syubhat, yaitu karena takut ini menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, maka dia tiadakan sifat-sifat Allah SWT. Punya alasan. Tapi sebagian kaum muslimin yang ada pada zaman kita sekarang ini, yang mereka menolak sifat-sifat Allah SWT, tidak berdasarkan ilmu. Nah, tidak berdasarkan ilmu. Yang penting dia tidak mau tahu. Ketika didakwakan kepada mereka, Ainallah, di mana Allah? Udah jangan dibahas lah. Bahas masalah Allah. Takut. Jadi apa? Bahas yang lain, sholat, wudu ini. Dibahas di dalam Al-Quran, dibahas di dalam hadis. Masa kita tidak bahas ya? Baik. Ada. Nah, akhirnya sebagian lagi mengatakan di mana-mana. Udah berani. Tadinya tidak mau bahas. Sekarang bahaslah di mana-mana. Nah, akhirnya diterangkan demikian yang benar. Tetap tidak mau tahu bahwa yang benar adalah Allah di mana-mana. Akhirnya mereka menafikan sifat Allah SWT al-ulu, berada di atas istiwa, berada di atas arsy-Nya. Baik, hadis bertolak belakang. Ketika membahas lagi tentang dari sifat Allah SWT, Allah SWT mempunyai betis. Baik, kemudian Allah SWT dari sifatnya dia riba, tertawa, dan yang lain disebutkan dalam hadis. Astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, lihat. Nah, ini mereka yang tidak mau belajar. Yang mereka inginnya mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mensucikan Allah, tapi lihat caranya. Dikedepankan perasaan, bukan dalil. Tapi mereka yang ada memang dari bawaan dia mahu mengikut, nurut ketika disampaikan, masya Allah, maka dia pun akan belajar dan mencari dan akan bertanya mana dalilnya. Hal, sebagian mereka tidak mau tahu, sudah jangan bahas itu. Mau berada di atas arsy-Nya atau tidak, atau Allah SWT punya sifat ini sifat itu, terserahlah. Nah, ini lebih bahaya lagi. Ini kelompok yang disebut dengan mufawwidah. Mufawwidah. Yaitu kelompok yang mereka tidak mau tahu. Terserah. Nah, melepaskan begitu saja. Kalau ini jelas. Kelompok mereka yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Jelas. Ini kelompok yang mereka menafikan, meniadakan sifat-sifat Allah. Nah, jelas. Kalau ini tidak jelas. Nah, ini lebih berbahaya. Nah, lebih berbahaya. Yang mempunyai manhaj sini senang, sana senang. Ada kemanapun bisa. Ada air mengeri yang seperti ini. Sebagaimana dalam akidah, dalam sifat-sifat Allah SWT, mereka al-mufawwidah, tidak mau tahu. Kemudian kata syekh dari akidah yang kedua, nah terkidu anna nida' al-amwat wal-isti'anata bihim wa kadal ahya' bima la yaqdir alaihi illa Allah syirkun billah. Kami meyakini bahwa berdoa kepada orang-orang yang mati dan meminta pertolongan kepada mereka, dan demikian juga berdoa atau meminta pertolongan kepada orang-orang yang hidup tapi mereka tidak mampu kecuali Allah, maka hukumnya adalah syirik. Nah, hukumnya adalah syirik. Berdoa, doa adalah ibadah. Ad-du'a huwa al-ibadah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa itu adalah ibadah. Maka setiap ibadah harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditujukan kepada Allah. Kalau tidak, maka dia telah berbuat kesyirikan. Nah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Allah SWT berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Rabb kalian telah berkata, ادْعُونِي, berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan. Sesungguhnya mereka yang sombong, namun yang sombong tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk ke neraka dalam keadaan hina. Nah, disuruh dalam berdoa, doalah kepada Allah SWT, bukan kepada yang mati. Mendatangi si mayit, datang ke kuburannya, minta-minta, nah, untuk dimudahkan urusan dia, baik, atau agar dia mudah untuk mendapatkan rezeki, atau dipecahkan urusannya, diberi solusi dan yang lainnya dengan mendatangi kuburan-kuburan wali umpamanya. Maka doa yang seperti ini adalah syirik. Kenapa? Karena hak Allah SWT dia berikan kepada makhluknya. Dia berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada makhluknya. Syirik. Menyekutukan Allah SWT. Nah, bedakan antara syirik dengan bid'ah. Sebagian ikhwah tidak bisa membedakan syirik dengan bid'ah. Ada seorang berdoa kepada Allah SWT di pinggir kuburan. Ya Allah ampuni dosa-dosaku. Nah, ya Allah tunjukilah aku. Dan yang lainnya. Dikatakan ini syirik. Syirik dari mana? Yang namanya syirik menyekutukan Allah. Tapi menyekutukan Allah SWT. Membuat tandingan. Dalam ibadah. Kepada Allah SWT kemudian kepada makhluknya. Kalau ini. Dia berdoa di sisi kuburan. Nah, dia berdoa ibadah kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah, cuman di pinggir kuburan. Nah, ini beda. Kenapa? Karena tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW berdoa di kuburan. Nah, doalah kamu di kuburan supaya kamu mendapatkan ketenangan bawahnya atau dekat kuburan kuburannya wali. Tidak ada. Nah, maka ini beda. Baik. Nah, tapi kalau dia berdoa mintanya kepada si mayit, minta pengabulan kepada si mayit, syirik. Kenapa? Nah, dalam pengabulan yang mengabulkan doa hanyalah Allah. Ternyata dia minta pengabulan doa terhadap si mayit, syirik. Nah, jatuhlah dia ke syirik. Ada. Nah, adapun ketika dia berdoa di samping si mayit, si wali. Ada keyakinan yang lain. Dengan dia meyakini bahwa si mayit ini mengetahu yang gaib. Ketika aku berdoa di sini dia tahu. Nah, kemudian dengan tujuan supaya dia menyampaikan kepada Allah SWT karena dia wali. Baik. Ada. Nah, maka dia dikatakan syirik karena ininya. Yaitu dia menganggap bahwa si walinya mengetahu yang gaib. Bukan doanya dia. Doanya dia dianggap bid'ah. Kenapa? Tidak ada ajarannya dari Rasulullah SAW. Nah, yaitu menyuruh seorang untuk dia berdoa di kuburan. Nah, kemudian kata beliau, "Nah, tajidu annani da'ala muat wal isti'ana bihim." Dan isti'ana. Dan demikian juga berdoa kepada selain Allah SWT adalah syirik. Disebutkan di dalam Al-Quran, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ. Sungguhnya seorang yang dia berdoa kepada selain Allah, maka dia tidak mempunyai dalil, tidak mempunyai bukti akan pembenarannya. Tidak ada. Dari mana? Tidak ada dalilnya. Jelas. Kenapa? Karena Allah SWT dialah yang berhak untuk mengabulkan doa. Maka kita diperintahkan untuk berdoa kepadanya. Wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau memohon, meminta, mintalah kepada Allah SWT. Kemudian juga dalam hal isti'adah, meminta pertolongan. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah SWT. Minta pertolongan kepada Allah. Yakni dalam hal yang tidak mampu manusia kecuali Allah SWT, mintanya kepada Allah. Baik, minta supaya diberi kesehatan, minta supaya dikaruniai anak. Minta ini dan itu, yang itu tidak mampu kecuali Allah SWT, mintanya kepada Allah. Kalau sesamanya mampu, maka boleh dia minta pertolongan kepada saudaranya. Ya sih, tolong angkatkan meja ini karena meja ini berat. Nah, ayo kita bareng-bareng mengangkatnya. Boleh. Baik. Minta pertolongan ya, si anak punya urusan. Anak tidak punya pengalaman dalam hal ini. Bisa bantu anak? Nah, ahlan sahlan, tolong. Tidak apa-apa. Boleh. Kenapa? Samanya mampu. Nah, Nah, kalau dia tidak mampu, maka tidak boleh. Harus kepada Allah SWT. Yang hidup tidak mampu, apalagi si mayit yang telah meninggal, lebih lagi tidak mampu. Kenapa? Telah terputus amalan dia, terputus. Kemudian dimintai pertolongan. Nah, dimintai pertolongan. Nah, kada. Nah, bagaimana akan bisa menjawab? Nah, bagaimana akan bisa mengabulkan dari permintaan dia? Ini keadaan mereka. Jahil. Orang-orang sufi ya kebanyakan melakukan seperti ini. Baik, sehingga kuburannya pun dihias-hias. Nah, kuburannya ditaruhlah kubah di sana. Bahkan dibangun masjid di atasnya. Dan demikian. Untuk apa? Untuk semakin banyak para pengunjung. Agar mereka semakin banyak yang berdatangan, kemudian mereka berbuat kesyirikan di sana. Alah. Disebutkan dalam Al-Quran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Minta pertolongan kepada Allah SWT. Nah, minta diberi kesehatan kepada Allah, minta disembuhkan kepada Allah SWT. Terus minta kepada Allah. Bahkan sebelum dia meminta pertolongan kepada saudaranya yang sesamanya itu mampu untuk menolongnya, jangan lupa minta juga kepada Allah SWT. Kalau bukan dengan rahmat Allah SWT dan pertolongannya, juga tidak bisa manusia untuk membantu dirinya. Maka tetap, nah, kita minta kepada Allah. Contoh, secara tidak langsung, seorang ketika membantu saudaranya, bisa menolong saudaranya. Kenapa? Barang ini berat. Ketika bawa barang ini, maka dia mengatakan Bismillah. Itu sudah minta pertolongan kepada Allah. Dengan menyebut nama Allah. Artinya apa? Beristi'anah kepada Allah SWT. Minta pertolongan kepadanya. Ini. Nah, demikian juga sama seorang yang dia dimintai pertolongan. Jangan lupa. Sesungguhnya itu semuanya hubungan dengan kelebihan dia, kekuatan dia, kepandaian dia, dan yang lain. Dari Allah SWT. Intinya Allah SWT yang menolongnya. Maka jangan sombong. Sok kuat umpamanya. Sok pandai umpamanya. Nah. Dan yang lainnya. Jangan. Dengan itu tetaplah. Ketika engkau adalah seorang dokter. Nah. Dimintai pertolongan untuk menyembuhkan, mengobati saudaranya yang sedang sakit. Kemudian dipuji dia. Masya Allah, engkau bisa menolongku. Engkau bisa. Engkau lain dari dokter-dokter yang lain. Jangan lupa untuk kembalikan kepada Allah SWT dengan mengatakan ini yang menyembuhkan sebenarnya Allah SWT. Kita hanya sekedar perantara. Nah, kita hanya sekedar mengobati, menyarankan demikian-demikian. Allah yang menyembuhkan. Ada. Nah, seorang yang merukyah dari seorang yang kena jin, dari godaan jin lembut sekali. Nah, ketika ada seorang yang merukyah membacakan Al-Quran kepada dia, kemudian reaksi orang tersebut. Nah, kemudian dia mengatakan panas, panas. Nah, kemudian dipujilah orang tersebut dari bacaannya. Dipujilah bahwa Masya Allah dari ilmunya sehingga membuat dia panas ini dan itu. Lupa dia. Dengan dia tidak mengembalikan kepada Allah SWT. Nah, akhirnya dipermainkan oleh jinnya. Kenapa? Karena dia pun sombong. Nah, dengan kesombongannya. Nah, merasa bahwa dirinya bisa mengobati orang tersebut. Dengan keilmuannya. Dengan banyaknya hafalan dia. Nah, dan jin ma'ruf dengan pendusta. Nah, bagaimana caranya seorang itu lupa dari Allah SWT. Ini penting. Hendaknya kita beristianah kepada Allah SWT dalam segala hal. Beristianah, minta pertolongan kepada Allah SWT. Kalau tidak dengan pertolongan Allah SWT, tidak bisa kita hidup seperti ini. Nah, tidak bisa kita bisa menolong saudara kita dan yang lainnya. Nah, ada berapa banyak mereka yang kuat, orang yang kuat ternyata juga ada kelemahannya. Berarti tidak setiap saat dia kuat, ada kelemahannya. Nah, orang yang berilmu, yang banyak ilmunya, dan juga ada yang tidak tahu. Yang itu diketahui oleh sebagian orang. Bahkan terkadang anak kecil mengetahuinya. Kadang ada yang seperti itu. Dokter kadang sakit juga. Nah, dengan itulah tetap dia harus beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak sombong. Wa hakadha al-aqidah fil huruz wal azaim annaha tanfa'u ma Allah aw min dunillah syirkun wa hamluha ma'a ghairi aqidatin khurafah. Dan demikianlah akidah, yaitu akidah dalam atau keyakinan dalam jimat-jimat dan meyakininya bahwa itu dapat memberikan manfaat di samping Allah SWT memberikan manfaat, atau keyakinan mereka mengatakan ini dapat memberikan manfaat dari selain Allah. Nah, maka ini adalah kesyirikan. Dan ketika dia melakukan itu tanpa keyakinannya, maka itu adalah khurafat. Di seorang yang dia berakidah, meyakini tentang jimat-jimat, bahwa benda-benda tertentu ini mempunyai penangkal, bisa menyelamatkan seorang, bisa menjaga, dan yang lainnya. Kemudian dia bawa. Nah, ketika jimat itu berada pada dirinya, maka tenanglah dia. Maka ini adalah syirik. Baik, maka ini adalah syirik. Jadi harus ditinggalkan. Baik. Karena itu semuanya ada hak rububiyah yang diberikan kepada selain Allah SWT. Dalam hal khususnya tawakal. Seorang ketika dia memegang jimat, maka dia tenang. Kenapa? Ada yang menaminginya, ada yang menjaganya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jalan, safar, naik bis, yang lain tenang. Tenang. Gak bakalan dicuri, gak bakalan kita akan diganggu, dan yang lainnya. Kenapa? Bawa jimat. Tawakalnya kepada jimat. Padahal kita disuruh bertawakal kepada Allah SWT. Wa 'ala Allahi falyatawakkal al-mu'minun. Wa 'ala Allahi falyatawakkal al-mu'minun. Hendaknya bertawakal kepada Allah orang-orang yang beriman itu. Nah. Dan Allah SWT mengatakan bahwa "Qul ara'aytum in tad'una min dunillah in aradani Allahu bi dharrin hal hunna kashifatu dharri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumtikatu rahmati." Katakan, terangkan kepada kami. Baik. Kepada sesembahan-sesembahan kalian itu, jika Allah SWT menghendaki mabarat, bahaya kepada seorang, adakah yang bisa menolaknya? Mengatakan musibah, banjir dan yang lainnya umpamanya, ada yang bisa menahannya? Tidak ada. Jika Allah SWT menghendaki kepada seorang hambanya untuk memberikan rahmat kepadanya, ada yang bisa menghalanginya? Tidak ada yang bisa. Dengan itu bagaimana? Tawakal kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal kepada Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Keluar dari rumahnya. Nah, apapun yang terjadi dari kebaikan ataupun keburukan, serahkan kepada Allah SWT. Bukan kepada jimat-jimatnya. Nah, ini semuanya adalah syirik. Tapi syirik. Seorang yang dia memakai jimat pada dirinya, kebanyakan dari jimat-jimat, dari syarat-syaratnya, dia harus berbuat pelanggaran dalam agama ini. Menghinakan Al-Quran terkadang, dari ayat-ayat Al-Quran dipotong-potong, kemudian dilempit-lempit, kemudian dibuat gelang. Nah, setelah dia bungkus, kemudian dibuat kalung untuk penangkal dari penyakit ini, penyakit itu, balak dan yang lainnya. Kemudian kadang dibawa ke kamar mandi. Wah, kita. Baik. Ini. Terkadang juga mereka sengaja dari ayat-ayat Al-Quran mereka hinakan agar semakin mujarab dari jimatnya dengan diinjaklah dari ayat-ayat Al-Quran. Atau dari ayat-ayat Al-Quran dia tanam, kemudian dia injak atau dia buang ke sampah dan yang lainnya. Dari tuntutan-tuntutan jinnya. Ini dari mereka yang memakai jimat, dari mereka yang datang ke dukun minta jimat, atau yang mereka minta supaya si fulan tersihir. Datangi mereka ini semua. Ini syarat-syaratnya yaitu kubur, syarat-syaratnya yaitu syirik. Menghinakan ayat-ayat Allah SWT. Semakin seorang itu kubur kepada Allah SWT, maka semakin mujarablah dari ilmu hitam dia, dari kesyirikan dia yaitu sihir ataupun jimat-jimat dia. Wal'iyadz billah. Dari perbuatan yang seperti ini, maka siapa yang ia meyakini bahwa ada yang bisa mendatangkan mudarat ataupun manfaat selain Allah SWT, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dia meyakini bahwa jimat ini bisa mendatangkan manfaat atau mudarat. Ambil jimat itu, taruh di lacinya, datang pelanggan banyak. Wah, berarti bisa mendatangkan rezeki jimat ini. Keyakinan seperti itu syirik, tidak boleh. Ada sebagian mereka yang memang dibohongi oleh dukunnya, padahal tidak ada apa-apanya, tidak ada pengaruhnya, karena sudah keyakinan kesana. Datang dari pelanggan, masya Allah, bukan karena jimatnya, tapi semakin percaya. Tapi ketika sudah dia pasang jimat, kemudian tidak datang pelanggan, kemudian datang lagi dia ke dukunnya, kamu kurang syaratnya, kamu ini dan itu, ada dusta, bohong. Nah, ini keadaan mereka. Ketika kamu haji, bawa ini uang. Ketika engkau tawaf, pegang uang ini. Dari uang kertas ini. Nah, bawa tawaf dan tunjukkan. Tidak boleh dimasukkan ke dompet. Nah, biar tawaf bersama Anda. Ketika sa'i, bawa sa'i. Dan demikian seterusnya. Baru setelah itu ketika pulang ke tanah air, laminating. Setelah dilaminating, masukkan ke laci. Akan narik pelanggan. Akan narik pelanggan. Wah, kita. Ya, subhanallah. Ini keadaan mereka. Sungguhnya mereka yang mereka maka jimat-jimatan yang lainnya dihinakan oleh Allah SWT. Bagaimana keadaan mereka? Kebanyakan mereka lain sallun. Tidak sholat. Tidak sholat. Baca Al-Quran tidak bisa. Bagaimana mau baca Al-Quran? Adapun ada bacaan Al-Quran dibuat jimat, bukan untuk dibaca. Sekalipun dia disuruh baca Al-Quran itu dipaksa, baca dari sebelah kiri ke kanan. Ya subhanallah. Al-Quran dari kanan ke kiri, dia baca dari kiri ke kanan. Untuk apa ini? Semuanya untuk ini. Alhamdulillah. Taib naktafi bihadha al-qadar. Kita cukupkan sampai sini. Dan insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Afwan Ustaz, hendak bertanya. Yang pertama, apa hukum salat di masjid yang di sekitarnya terdapat kuburan? Haram, tidak boleh. Nah, salat yang dalamnya terdapat kuburan. Salat di masjid yang di dalamnya terdapat kuburan. Haram. La tusallu ilal kubur. Janganlah engkau salat ke kuburan. Menghadap kuburan. Atau di belakangnya dia kuburan. Karena orang-orang dahulu dari kalangan Yahud dan Nasara ketika meninggal dari tokoh-tokoh mereka, ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Mereka menjadikan dari kuburan para nabi mereka masjid-masjid. Nah, maka janganlah kalau menjadikan kuburan-kuburan orang-orang saleh masjid. Jika dijumpai maka cari masjid yang lain. Apakah boleh berwudu dengan telanjang atau tidak berpakaian? Nah, boleh, karena bukan syarat sahnya wudu yaitu menutupi auratnya. Jika dia dalam keadaan di kamar mandi umpamanya, dan dia dalam keadaan telanjang, dan dia ingin berwudu, nah, ingin berwudu sekalian, maka apa nggak boleh? Boleh, karena bukan syarat. Nah, dia menutupi auratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Afwan Ustaz, bagaimana tata cara ziarah kubur yang sesuai syar'i? Ziarah ma'ruf. Nah, tanpa kita memilih-milih kuburan yang mana yang kita tuju. Karena semua kuburan itu dari kuburan muslimin mengingatkan kematian. Nah, ada. Dari mengingatkan kematian, mengingatkan kita semuanya bahwa kita akan mati. Ada. Nah, dengan itu jangan milih-milih. Baik. Memang kalau di sana ada kuburan orang tuanya umpamanya dan dekat sekalian dia ke sana, maka dia doakan, tidak mengapa. Boleh. Nah, dia doakan di sana, boleh. Baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan sahabatnya. Nah. Dan juga termasuk dari disyariatkannya ketika kita setelah mengubur jenazah, nah, dikubur, diuruk dari tanah itu, maka doakan. Nah, Allahumma gfir lahu wa tsabbithu. Sesungguhnya saudaramu ini sebentar lagi akan ditanya oleh Allah SWT. Maka mintalah kepada Allah SWT ampunan dan ketetapan untuk bisa menjawab pertanyaan. Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tsabbith fa innahu al'ana yus'al. Maka mintalah ampun kepada saudaramu ini dan mintakanlah supaya dia ditetapkan di dalam menjawab, karena sebentar lagi dia akan ditanya. Tidak mengapa. Nah, berdoa dengan dia mendoakan dia di dekatnya. Ada. Adapun mereka yang kita katakan tadi bid'ah, yaitu yang dia mempunyai keyakinan kalau aku dikubur ini karena ini dekat kiai. Nah, maka tenang. Jadi dikabulkan ini dan ini, Allah SWT yang mengabulkannya. Cuma dia di kuburan. Setiap kali doa kuburan. Nah, ada hajat dia yang penting sekali, datang ke sana minta kepada Allah, tapi di samping kuburan itu. Nah, itu yang bid'ah. Kemudian dari adab ziaratul kubur yaitu dia ketika masuk doa, doakan kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakum al afiyah. Doakan. Nah, hadap. Tidak hafal, hafalkan. Nah, hadap. Hafalkan. Baik. Atau jarang ngubur jenazah, cari. Jika ada jenazah di sana, jadi jenazahnya kaum muslimin, ikuti. Nah, kubur. Selama dia bukan orang kafir, baik, maka itu dapat mengingatkan mati, mengingatkan kita. Maka sholati, sholat nyawati mereka, kemudian juga mengikut mengantar jenazahnya. Nah, dengan itu kita bisa mempraktekkan sunnah adab ziaratul kubur dengan dia doa ketika masuknya, lepas terompahnya atau sendalnya. Nah, karena tidak boleh seorang masuk kuburan dengan memakai terompahnya. Ya sahibu sifti yatai ikhla'na alaih fakat adaih. Baik, seorang yang memakai dua terompah, maka lepaslah terompahmu, sungguhnya engkau telah menyakiti yang di dalam. Nah, demikian kata Rasulullah SAW. Maka lepas. Nah, kecuali kalau memang di sana banyak duri. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, jika memang di sana banyak duri, tidak memungkinkan kalau dia tidak pakai terompahnya, maka pakai. Nah, tapi kalau tidak ada, maka lepas. Nah, baik, dan jangan dia melangkahi kuburan, mendudukinya, dan duduk-duduk di atasnya. Tidak boleh, haram. Baik, nak tadi, bihadal qadar, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.